تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. Kemudian kata beliau hadatsana Hakim bin Saif. Ini al-Asadi ya, Hasanul Hadid. Qala hadatsana Ubaidullah ibn Amr. Ini Ubaidullah ibn Amr Ar-Rakki. Ya thiqah. An Abdul Karim, ini Abdul Karim bin Malik Al-Jazari juga thiqah. An Tawus, ini Tawus bin Kaisan dari ulama ahli Yaman. Ya, dari Bani Himyar. Seorang ahli fikih, thiqah sangat terpercaya sekali dari murid Ibnu Abbas. An Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma annahu qala إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم برخصة الإفطار في السفر تيسيرا لكم ومن يسر عليه الصوم فليصوم ومن يسر عليه الفطر فليفطر. Ini perhatikan fikihnya Ibnu Abbas. Jadi Nabi itu memberi keringanan buka di perjalanan. Kenapa? Memudahkan kalian. Itu sebabnya. Makanya kata Ibnu Abbas, siapa yang mudah baginya puasa, silakan tetap puasa. Siapa yang mudah baginya dia dalam keadaan berbuka, ya silakan dia berbuka. Jadi memang maksudnya untuk memudahkan. Karena itu dari puasa atau berbuka, lihat yang termudah bagi kita. Baik.